بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد الحمد لله. Pada sesi kedua ini kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Pada pertemuan yang lalu kita membaca keterangan dari penulis rahimahullah menjelaskan tentang bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai untuk berdakwah. Dan beliau pertama kali dalam dakwahnya mengajak kerabat-kerabatnya, mengajak teman-temannya, relasi-relasinya, orang-orang dekat dan orang-orang yang dianggap sama beliau memiliki kebaikan. Nah, ini dianggap secara pergaulan baik, bukan orang yang susah, tapi orang yang gampang membaur, bisa diajak untuk sharing. Nah, itu diajak terlebih dahulu pada Rasulullah SAW. Dari upaya beliau untuk memulai berdakwah, ada beberapa pihak yang langsung menyambut dengan baik dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri beliau sendiri. Kemudian disusul oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, teman dekat beliau. Kemudian disusul oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian disusul juga oleh mantan budak beliau Zaid ibn Harithah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Kemudian dengan bantuan sahabat Utsman ibn Affan, beliau mengajak teman-teman bisnisnya, karena memang sahabat Utsman termasuk saudagar yang kaya, memiliki banyak partner relasi bisnis, diajak sama beliau untuk masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah, ajakan beliau diterima oleh beberapa pengusaha besar Quraisy ketika itu. Mereka menerima dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan keterangan dari penulis rahimahullah. Beliau menyebutkan orang-orang yang juga mulai berbondong-bondong mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah beliau masih sirriyah, sembunyi-sembunyi, kosong ya. Ketemu satu, ketemu lagi, terus ya, satu-satu. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, thumma tala haula amin hadhihi al-ummah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Kemudian setelah orang-orang di atas masuk ke dalam Islam juga sahabat yang mulia, aminu hadhil ummah, orang terpercaya umat ini, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, wa Abu Salamah ibn Abdul Asad, wa mra'atuhu Ummu Salamah. Kemudian disusul oleh Abu Salamah dan istrinya yaitu Ummu Salamah. Wal Arqam ibn al Arqam, kemudian Al Arqam bin Al Arqam, wa Uthman ibn Mad'un, kemudian disusul oleh Uthman bin Mad'un, wa akhwahu Qudamah wa Abdullah ibn Mad'un. Disusul juga oleh dua saudara Uthman yaitu Qudamah dan Abdullah. Wa Ubaidah ibn al Harith ibn al Muttalib ibn Abd Manaf. Kemudian disusul oleh Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib bin Abd Manaf. Wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Wa mra'atuhu Fatimah bintul Khattab ukhtu Umar bin Khattab. Dan juga istri beliau yaitu Fatimah bintul Khattab, saudarinya Umar bin Al-Khattab. Jadi saudarinya Umar lebih dahulu masuk Islam. Sahabat Umar nanti. Nanti akan disebutkan bagaimana cerita beliau masuk Islam. Wa Khabbab ibn al-Arad, kemudian disusul oleh Khabbab ibn al-Arad, wa Ja'far ibn Abi Talib, kemudian Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ini saudaranya sahabat Ali. Wa mra'atuhu Asma bintu Umais, kemudian istri beliau yaitu Asma bintu Umais. wa Khalid ibnu Sa'id ibn al-As, kemudian Khalid ibnu Sa'id bin al-As, wa mra'atuhu Aminah bintu Khalaf, kemudian Aminah bintu Khalaf, thumma akhuhu Amr ibnu Sa'id ibn al-As, disusul oleh saudaranya yaitu Amr ibnu Sa'id ibn al-As, wa Hatib ibnu al-Harith, kemudian Hatib ibnu al-Harith, wa mra'atuhu Fatimah bintul Mujallal, kemudian istri beliau yaitu Fatimah bintul Mujallal, wa akhuhu Hattab ibn al-Harith, kemudian saudara beliau Hattab ibn al-Harith, wa mra'atuhu Fakihah bintu Yasar, kemudian istri beliau yaitu Fakihah bintu Yasar, wa akhuhu al-akhar Ma'mar ibn al-Harith, dan diikuti oleh saudara beliau yang lain yaitu Ma'mar ibn al-Harith, wal Muttalib ibn Azhar, kemudian Muttalib ibn Azhar, wa mra'atuhu Ramlah bintu Abi Auf, kemudian istri beliau Ramlah bintu Abi Auf, wa Nu'aim ibn Abdullah ibn Usaid An-Naham, kemudian Nu'aim bin Abdullah bin Usaid An-Naham, wa haula'i kulluhum Qurasyyun min Futun wa Abkhad syatta min Quraisy. Mereka semua yang tadi disebutkan itu semua dari suku Quraisy, dari kabilah-kabilah bermacam-macam yang semua sumbernya Quraisy. Jadi Quraisy itu ada beberapa kabilah, ya. Ada beberapa kabilah. Banyak dari kabilah-kabilah Quraisy yang masuk ke dalam Islam. Wa minas sabiqin al-awwalina ila al-Islam min ghairi Quraisy. Ada juga orang yang masuk Islam tapi bukan dari suku Quraisy, dari suku lain, kabilah lain. Yaitu Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali, sahabat Ibnu Mas'ud Al-Hudzali. Wa Mas'ud bin Rabi'ah Al-Qari, wa Abdullah ibn Ja'sh, wa akhuhu Abu Ahmad ibn Ja'sh, wa Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, wa Ammar ibn Yasir Al-Ansi, wa abuhu Yasir, wa ummuhu Sumayyah, wa Amir ibn Fuhairah. Diikuti oleh Mas'ud bin Rabi'ah, Abdullah bin Ja'sh, kemudian saudaranya Abu Ahmad bin Ja'sh, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang Romawi, kemudian Ammar bin Yasir Al-Ansi, kemudian ayah beliau yaitu Yasir, kemudian ibu beliau yaitu Sumayyah. Bapak, ibu, anak semuanya langsung masuk Islam. Yasir, Sumayyah dan Ammar. Wa Amr ibn Fuhairah, dan disusul oleh Amr ibn Fuhairah. Ini semua selain dari suku Quraisy. Wa mimman sabaqa ila al-Islam minan nisa min ghairi ma taqaddama dzikruhun. Ada juga wanita-wanita lain yang juga masuk ke dalam Islam seperti Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah maulatu Rasulullah SAW wahadinatuh, seperti Ummu Aiman namanya Barakah Al-Habasyiyah. Beliau ini mantan budaknya Rasul dan sekaligus pengasuhnya Rasul. Wa Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra bintul Harith Al-Hilaliyah zawjul Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra bintul Harith, istrinya Al-Abbas. Al-Abbas itu pamannya Rasul. Jadi ini bibinya. Wa Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan Asma putrinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini dari wanita. Wa qad 'urifa haula al-aqdamun wa man aslama ma'ahum bilaqab as-sabiqin al-awwalin. Mereka-mereka yang tadi disebutkan itu digelari dengan as-sabiqun al-awwalun, orang pertama yang masuk ke dalam Islam atau orang yang bersegera pertama kali untuk masuk ke dalam Islam. Wa yadhharu ba'da at-tatabbu' wal istiqra anna adada man qila fihim innahu qadimul Islam aw qila fihi innahu min as-sabiqin al-awwalin yasilu ila 130 sahabiyan taqriban. Dan menurut penelitian, orang-orang yang dikatakan sabiqun al-awwalun itu mencapai angka 103 sahabat. Jadi ada 103 sahabat yang semuanya digelari sabiqun al-awwalun, orang pertama masuk Islam. Walakin la yu'raf bidhabti annahum kulluhum aslamu qabla al-jahri bid-da'wah aw ta'akhkhara islamu ba'dihim ila al-jahri biha. Namun tidak diketahui secara pasti apakah mereka semua masuk Islam sebelum dakwah terang-terangan, ataukah ada yang masuk Islam setelah dakwah terang-terangan. Intinya jumlah mereka lumayan, 100 sekian orang ya, yang semuanya itu pertama kali masuk ke dalam Islam. Ya, ini pesegera untuk masuk ke dalam Islam. Nyambung ini kemudian itu kemudian susul terus demikian berpondong-pondong. Ibadatul mu'minin wa tarbiyatuhum, ibadah kaum mukminin dan pendidikan mereka. Ini sebelum syariat sholat lima waktu. Ya. Bagaimanakah ibadahnya kaum mukminin? Disebutkan oleh beliau, ammal wahyu faqad tataba' nuzuluhu ba'da awailil muddatir. Adapun wahyu maka terus berdatangan ya, setelah awal surat Al-Muddatir. Jadi awal wahyu turun surat Al-Alaq, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Setelah itu enggak turun beberapa waktu ya. Habis itu turun surat Al-Muddatir, awal-awal surat Al-Muddatir. Setelah itu baru satu persatu mulai turun kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yuqal inna awwala ma nazala ba'daha hiya suratul Fatihah. Ada yang mengatakan ayat yang turun setelah Al-Muddatsir adalah surat Al-Fatihah. Wa hiya suratun tajma' bainal hamdi wad du'a wa tashtamilu 'ala jami'il maqasid al-muhimma min al-Qur'ani wal Islam. Surat Al-Fatihah itu surat yang di dalamnya menggabungkan antara pujian sekaligus doa. Diawali dengan pujian, diakhiri dengan doa. Surat Al-Fatihah itu termasuk surat yang mengajarkan kita bagaimanakah adab dalam berdoa. Sebelum doa, pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama dan sifat-sifat yang mulia, baru setelah itu doa. Ya. Dan tentunya pujian yang kita panjatkan itu sesuai dengan permintaan kita. Ketika kita menyebutkan nama Allah dan sifatnya, itu harus sesuai dengan permintaan kita. Itu afdolnya dan adab seperti itu. Misal kita ingin untuk diampuni dosanya, maka kita menyebut nama Allah, Ghafur, Ghafar, Ya Ghafur, Ya Ghafar, Ighfirli. Ya. Jangan pakai apa namanya nama yang kurang sesuai. Misal dia ingin diampuni dosanya, tapi dia kemudian apa namanya menyebut nama Ya Aziz Bintiqam, Wahai Aziz Zat yang Maha Perkasa yang memiliki hukuman, Ighfirli, ampuni saya. Kurang cocok. Ya. Jadi nah, menurut adab, secara adab ketika kita hendak berdoa kepada Allah meminta, awali dengan pujian. Awali dengan pujian. Surat Al-Fatihah itu mengajari kita. Coba kalau kita baca dari alhamdulillahirabbil alamin sampai ihdinash shiratal mustaqim. Sebelum ihdinash shiratal mustaqim itu semuanya pujian. Semuanya pujian. Begitu permintaan baru ihdinash shiratal mustaqim. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Doa pujian dulu baru minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tashtamilu ala jami'il maqasid al-muhimma min al-Qur'an wal Islam. Dan surat Al-Fatihah itu di dalamnya mengandung ya pokok-pokok penting dalam Al-Qur'an dan Islam. Bahkan para ulama menyebut Al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an, induk Al-Qur'an. Induknya Al-Qur'an. Kenapa kok disebut ummul Qur'an? Induknya Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu intinya satu. Apa itu? Tauhid. Tauhid itu ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tiga jenis tauhid ini itu sudah lengkap disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Maka cocok Al-Fatihah disebut dengan induk Al-Qur'an. Jadi kalau kita membuka mushaf begitu ya, diawali dengan Al-Fatihah. Ini induknya. Syarahnya setelahnya. Ya, penjelasan Al-Fatihah setelahnya. Mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Barakallahu fiik. Beliau mengatakan, "Kama anna awwala ma umira bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-ibadat as-shalat." Dan ibadah pertama Rasul adalah salat. Ya. Jadi ketika Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul, ibadah pertama kali yang dituntut dari beliau adalah salat. Ya. Salat. Rak'atani bil ghadat wa rak'atani bil 'ashi. Dua rakaat di waktu pagi, dua rakaat di waktu petang. Ya, jadi dalam sehari cuma dua kali, pagi dan sore. Pagi dua, sore dua. Dari sini menunjukkan awal sholat itu dua rakaat saja. Dua rakaat saja. Setelah sholat lima waktu itu diwajibkan, ada penambahan. Subuh masih tetap dua. Duhur tambah dua jadi empat. Asar tambah dua jadi empat. Maghrib tambah satu jadi tiga. Isya tambah dua jadi empat. Ya, makanya ketika orang itu safar, boleh bagi dia untuk mengkosor sholatnya. Yang boleh dikosor. Duhur, asar, isya. Maghrib tidak boleh dikosor. Tetap tiga. Ya. Nazala bidzalika Jibril fa'allamahu al-wudu was-shalah. Malaikat Jibril membawa wahyu dan mengajari Rasul wudu dan salat. Ya. Ini menunjukkan pentingnya salat. Ibadah pertama kali yang Allah wajibkan untuk Rasul, salat. Ya. Karena yang namanya salat itu merupakan sebuah ritual yang di dalamnya terdapat komunikasi dengan Sang Pencipta. Kita tumpahkan semua apa yang kita inginkan. Kita adukan semua yang ingin kita adukan kepada Allah. Kapan? Di sholat. Ketika sholat. Ya, ketika sholat. Rasulullah SAW, beliau dikatakan oleh para sahabat, kana Rasulullah SAW idha hazimahu amrun fazi'alina sholat. Rasul itu kebiasaan beliau, kalau menghadapi sebuah perkara yang besar, beliau sholat. Sholat, minta sama Allah, ya, minta sama Allah. Bahkan kalau seadanya beliau penat dengan urusan negara, urusan pengaduan, urusan para sahabat ila akhirin, beliau mengatakan kepada sahabat Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat, wahai Bilal, buat kita tenang dengan sholat. Beliau pun mengatakan wajulat qurratu aini bis sholat, aku dibuat suka dengan sholat. Rasul. Sementara umatnya, apalagi zaman-zaman sekarang ini, masya Allah, ibadah sing paling antep sholat. Makanya Rasul menjadikan sholat itu sebagai bukti orang itu beriman atau munafik. Sebagai bukti orang itu beriman atau munafik. Cirinya orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau sholat malas. Dengar adzan apalagi subuh, ya melek, sayup-sayup kok ono adzan yo, bangun melek ini si turun komat, itu lagi dengar suara komat bangun, oh si belum al-fatihah itu lagi bangun, oh si masih rakaat pertama, ya. Begitu kaget, lho kok salam, baru lari, si mending, oh salam, ya wis bimane, repot. Ya. Lihat Rasulullah SAW, sholat ini merupakan ibadah yang paling menentukan. Sahabat Umar Ibn Khattab, beliau menulis surat ditujukan kepada semua jajaran, kepada gubernur, semua dikasih surat. Beliau mengatakan kepada mereka, saya tidak menginginkan dari kalian apapun kecuali satu. Jaga sholatmu. Karena barang siapa yang menjaga sholat, maka dia akan menjaga semua urusan. Dan siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka semua urusannya bakal berantakan. Orang gak bisa ngatur waktu. Kenapa? Gak bisa ngatur sholatnya. Coba kalau sholatnya itu diatur sesuai, tepat waktu. Ya. Rasul menjamin yang dia itu gak pernah ketinggalan takbiratul ihram 10 tahun jannah surga. Kita jaga takbiratul ihram, ya dapat salamnya imam aja wis mending alhamdulillah. Seringnya apa datang wis podo zikir kabeh datang salat. Itu pun salate masyaallah zikir orang belum selesai dia sudah pulang. Semua ben. Rasulullah SAW menjadikan salat itu sebagai komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita sampai mengatakan lau khayyirtu fi qabri lakhtartu salat. Seandainya aku suruh milih mana amalan yang bisa saya lakukan di kuburan, saya akan minta sama Allah untuk bisa sholat. Sholat itu ketenangan. Wassholatu nurun. Sholat itu cahaya. Tentunya ya, kalau dia sholat sesuai dengan yang diajarkan, khusyuk, ikhlas, fokus, gak ngelamun. Allahu Akbar, dunia lain. Imajinasinya sampai menembus langit. Salam bubar, yuk balik lagi ke masjid. Lah kayak gini ya gak dapat. Ya, gak khusyuk. Rasul kalau sholat, ya, seakan-akan belum melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus. Rasul pernah mengatakan, ya, innallaha aqbala 'aqbala 'ala wajhi 'abdihi fi shalah ma lam yaltafit. Allah itu memandang wajah hambanya ketika sholat selama hamba tadi enggak noleh. Enggak noleh kepalanya atau enggak noleh hatinya. Nek hatine bubar, ya wis. Ya. Soroi. Sah sholatnya tapi pahalanya kurang. Pahalanya kurang. Nah ini ibadah pertamanya kaum muslimin apa? Sholat. Ingat, dalam kondisi apapun wajib sholat. Hatta dalam kondisi perang, nyawa jadi taruhan, tetap sholat. Pari jalan aurubana, mau lari, mau apa, sendiri sholat. Menunjukkan apa? Wajibnya sholat. Yang penting akal masih ada. Meskipun badan tidak bisa gerak, tetap sholat. Ini menunjukkan kewajiban. Bagaimanatul taharatul kamilah hiya simatul mu'minin. Bersuci itu adalah tandanya orang yang beriman. Termasuk diantara tanda apa namanya keimanan seseorang, dia menjaga kesuciannya. At-tuhur syatrul iman. Kesucian, kebersihan, separuh iman. Ya. Orang itu nek bersih, ya, rapi. Ini menunjukkan apa? Bagus. Ngerti dia nilai kebersihan. Tapi nek kempro, awut-awutan, baru dari masak, bau kompor, welakri, hidatan ke taklim, menceng kabe, jubai kebalik, sandali selang-seling, kelangsuannya agak miring, matanya sayup-sayup, wah repot ini. Hah? Termasuk di antara tanda orang beriman, tohar. Kesucian, kebersihan. Wal wudu syartus sholat. Wudu itu syaratnya sholat. Mau menghadap kepada Allah, bersuci dulu. Wudu. Termasuk di antara kebaikan orang itu menjaga wudunya. Meskipun belum batal. Memang tidak masalah. Satu wudu untuk semua sholatnya. Yang penting tidak batal. Itu tidak masalah. Tapi yang afdol terus mengulangi wudunya. Mau sholat wudu dulu. Mau sholat wudu dulu. Mau sholat wudu dulu. Apalagi dalam hadis yang sahih, orang itu kalau wudhunya di rumah, ya wudhunya di rumah bagus wudhunya, gak salah-salah seperti cemeng tempat kabeh, seperti ketok teles, ya mengkilat dengan kilatan air wis beres, gak gitu, benar-benar wudhu, ya masukkan air kumur-kumur, betul-betul kumur-kumur, masukkan air ke hidung betul-betul masuk, membersihkan semuanya, membasuh wajahnya betul-betul diusap, ya dicuci yang bagus, tangannya, kepalanya rata. Kemudian kakinya berangkat ke masjid, jaminannya apa? Tidaklah dia melangkah, melainkan diangkat satu derajat, diturut dihapus satu kesalahan. Ketika dia berwudu, setiap tetes air wudunya membawa kesalahan dia. Jadi enggak sembarangan. Benar kata beliau, simatul mukminin itu tandanya orang beriman. Bahkan nanti di hari kiamat, orang beriman itu bisa dikenal dari apa? Atharul wudu. Dari bekas sujud dan bekas wudhu. Makanya sahabat Abu Hurairah, beliau punya ijtihad. Kalau mau wudhu, lebihkan. Misal tangan sampai siku, kalau bisa sampai sini tidak masalah. Ya. Kemudian kalau kaki kan sampai mata kaki, kalau bisa sampai atasnya tidak masalah. Kenapa? Karena nanti itu akan bersinar dari kiamat. Wudhu. Wal fatihatu aslu sholat. Surat Al-Fatihah itu pondasinya sholat. Gak bisa surat Al-Fatihah, gak sah sholat. Gak sah sholat. Ya, harus, surat Al-Fatihah ini harus. Adapun membaca surat setelahnya, itu sunnah. Seandainya dia hanya sholat, baca Al-Fatihah, tok, itu sudah sah. Itu sudah sah. Tapi kalau gak bisa Al-Fatihah, nah ini, gak sah sholat. Masing-masing mukmin wajib untuk hafal surat Al-Fatihah ketika sholat. Wajib. Meskipun dia tidak bisa baca tulis, wajib untuk baca Al-Fatihah. Wajib. Kalau tidak bisa baca Al-Fatihah atau dia tidak membaca Al-Fatihah ketika sholatnya, batal sholat. Kecuali orang-orang yang memang benar-benar tidak bisa, ya, tidak bisa. Mungkin pikunnya tingkat tinggi, tidak apa-apa. Ngomongnya juga harus melincah-melincah, malah maknanya tidak karu-karuan. Ya, sudah itu kemampuan dia tidak bisa sudah, mentok sudah. Maka tidak masalah diganti dengan tahmid, takbir, tasbih ketika sholat. Tapi itu cara. Alhamdulillah untuk sama sekarang Al-Fatihah semua bisa. Alhamdulillah semua bisa. Hatta yang sudah sepuh-sepuh yang bicaranya enggak jelas pun bisa baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Walhamdu wa tasbih min auradis sholat. Baca tahmid, baca tasbih termasuk wiridnya sholat. Wa kanatus sholat hiya ibadatul mu'minin. Sholat ketika itu adalah ibadahnya kaum mukminin. Yuqimunaha, mereka menegakkannya. Wa yaqumuna biha fi amakin ba'idah 'anil anzar, dan mereka menegakkannya di tempat-tempat yang jauh dari pandangan manusia. Karena masih sembunyi-sembunyi. Khawatir nanti disiksa sama kaumnya. Warubama kanu yaksuduna bihal audiyah wasyi'ab, terkadang para sahabat itu mencari lembah, gunung, gua untuk sholat. Alhamdulillah kita fi aman, kita damai, tentram, masjid di mana-mana, enak. Mau ke masjid pun masya Allah ngontel lo bisa, pakai motor tinggal geng sampai. Nah, terus kok sampai males itu, masya Allah. Temen, lihat para sahabat dulu, pengen sholat, pengen sujud ibadah sama Allah, nyepi dulu, ngilang, us, ke lembah, ke gunung, ke gua. Kita alhamdulillah masjidnya gak di atas gunung, dah. Gak di dasar laut, dah. Di depan mata, depan mata, gampang, welcome, terbuka terus, ya. Yang ngisi yang gak ada. Masjidnya gede-gede, yang datang sepi. Beda sama mall. Mall sa'ele-ele irami. Ya. Masjid, masya Allah. Gede, megah. Kebanyakan keyakinan orang zaman sekarang itu cukup sudah. Ya. Kita bangun masjid gede, itu sudah menghormati sholat. Bukan itu yang diinginkan sama Allah dan Rasul. Lihat Masjid Nabawi pertama kali dibangun sama Rasul. Seperti apa bentuknya? Tiangnya batang kurma, atapnya daun-daun kurma, bawahnya apa? Keramik, konok keramik, ya, pasir. Tapi masya Allah disitulah Rasul mengatur Islam, menyebarkan pasukan, mengatur strategi dakwah di situ. Komando Islam di masjid, masya Allah, makmur masjidnya itu lebih barokah. Pada mentereng masjidnya sini si konok. Sing adzan yo dia, yang imam yo dia, sing komat yo dia, pulang yo dia, buka masjid dia, tutup masjid dia, sing nyapu yo dia. Saya subhanallah, ya, lihat para sahabat benar-benar menghormati yang namanya sholat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh sebagian istri beliau, idza uqimatish shalah ka'annana la na'rifu wa la ya'rifuna. Kalau sudah dikumandangkan sholat azan, seakan-akan kita tidak kenal Rasul, Rasul tidak kenal kita. Langsung, begitu azan langsung tinggal semua aktivitas berangkat. Bahkan ulama kita dulu pada salat nek lagi nukang, megang paku, lagi maku, kedengaran azan enggak lanjut, set, langsung berhenti tinggal salat. Nek kene nanggung teh. Hah, gento dulu. Selesaikan dulu wis mari, usik dulu sate wae. Ya. Bahkan sebagian mereka, lu kok enggak salat, wis salam untuk imamnya aja ya, dulu selesai. Ayo subhanallah. So, lihat para sahabat menghormati yang namanya sholat dalam keadaan yang ketika itu sangat-sangat mencekam nyawa taruhannya kalau mau sholat. Dan sekarang alhamdulillah masjid di mana-mana enak sudah. Terus aman, aman. Disyukuri, banyak ibadah sama Allah, banyak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tu'raf lahum ibadat wa awamir wa nawahin ukhra fi awaili ayyamil Islam. Di awal-awal Islam masih belum ada ibadah-ibadah yang lain. Syariat masih sedikit bertahap, ya, bertahap. Wa innamal kana al-wahyu yubayyin lahum jawanib syatta min at-tauhid. Wahyu pertama kali turun itu rata-rata pendalaman tauhid, memperkuat tauhid terlebih dahulu. Perintah-perintah yang lain nanti, tauhidnya dulu dibenarkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid. Nek kita beres tauhidnya, gampang amalnya. Orang kalau susah mau beramal, wujud kalau tauhidnya itu ada yang enggak beres, ada yang konslet. Keikhlasannya ada yang bengkong. Kejujuran, ketulusan dia kepada Allah kurang. Lihat Allah Subhanahu wa taala, berapa tahun Rasul itu berdakwah di Mekah? Sekitar 13 tahun beliau di sana dakwah di Mekah. Itu kebagian besarnya tauhid. Ditanamkan betul yang namanya tauhid, haknya Allah, haknya Allah, haknya Allah ditanamkan. Urusan perintah-perintah yang lain sambil jalan. Itu menunjukkan pentingnya tauhid. Itu asas, pondasi, pondasinya agamanya kita. Kayak subhanallah, banyak orang zaman sekarang menganggap tauhid itu biasa. Ya, bahkan sebagian mereka mengatakan at-tauhid fa'inna, tauhid wasfaham. Bayangan mereka tauhid itu sholat, puasa, zakat, sempeting amal, is tauhid. Gak sesimpel itu yang namanya tauhid. Gak semudah itu yang namanya tauhid. Tauhid itu adalah bagaimana kamu itu sholat, untuk siapa kamu itu sholat, bagaimana kamu itu sholat. Ketika kamu ibadah, untuk siapa kamu ibadah, bagaimana kamu ibadah, seperti apa kamu ibadah. Yang namanya tauhid itu besar, agung. Dengan tauhid inilah Allah menciptakan kita semua. Karena tauhid inilah terjadi pertempuran sengit antara Rasul dengan kaumnya. Tauhid besar urusannya. Allah pahamkan dulu para sahabat tentang tauhid. Tauhid, tauhid, tauhid. Di zaman sekarang tauhid mendengar. Kajian dibuka, kajian. Ya, dilihat 2, 3, 4 sesi. Dilihat apa materinya, pentingnya tauhid. Wis gampang. Tauhid, tauhid terus, wis tauhid kita ini. Wis sudah tauhid kita ini, sudah muslim. Kok tauhid yang lain lah. Subhanallah. Tauhid itu adalah awal urusan kita dan akhir urusan kita. Umiratu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya diperintah memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Dua kalimat syahadat, tauhid. Dan tauhid itu adalah akhir kehidupan kita. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah jaminnya masuk surga. Gak gampang orang ketika mau mati bisa bilang la ilaha illallah, gak gampang. Mungkin ketika di dunia bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi gak paham apa maknanya. Sekedar ngomong saja, ikut-ikut aja, gak ngerti bagaimana pentingnya kalimat tadi. Belum tentu dia bisa mengucapkan kalimat yang mungkin simpel, gampang. Belum tentu ketika di akhir hidupnya dia bisa mengucapkan. Besar urusan itu. Lihat bagaimana Allah menanamkan prinsip tauhid kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat. Betul-betul ditanamkan. Sekian tahun beliau berdakwah tauhid terus ditanamkan sampai mantap. Hasilnya apa? Lihat para sahabat. Ketangguhan mereka, ketulusan mereka, kejujuran mereka sampai kalau mereka berinfak enggak pakai mikir. Meskipun hanya punya satu biji kurma, diinfakkan, gak gengsi, gak malu. Kenapa? Tauhid mantep. Nah kalau kita semalu dah, nunggu punya banyak, terus punya banyak lupa. Tauhid kurang. Ketika sholat, mabur kemana-mana. Yo kelihatan badannya sholat, imamnya rukuk, ikut rukuk, itidal, ikut itidal, sujud, ikut sujud. Tapi dikirin bu, dikir apa enggak tahu. Ketika dikir enggak tahu, dia paham enggak sama dikirnya. Ketika imam baca, tidak tahu dia kemana pikirannya. Tauhidnya kurang. Goyah tauhidnya itu. Keikhlasannya goyah. Coba lihat bagaimanakah Allah mendidik umat, mendidik para sahabat dengan tauhid. Wa yuraghibuhum fi tazkiyatin nufus. Dan di awal Islam, Allah menanamkan mereka yang namanya tazkiyatun nufus. Membersihkan hati. Benar-benar hatinya dibersihkan dulu. urusan syariat yang lain nanti. Kalau ini udah beres, gampang yang lainnya itu. Kalau tauhidnya sudah enak, sudah ikhlas, sudah tulus, gampang yang lainnya. Akan mudah. Sholat akan mudah, puasa akan mudah, bahkan jihad sekalipun akan mudah. Nek tauhidnya benar. Makanya Allah di awal ditanamkan yang satu ini. Tanamkan dulu. Ini pokok, ini inti. Nek wis kebuka, sudah. Yang lainnya gampang. Yang lainnya gampang. Makanya ketika mereka para sahabat pendidikan tauhidnya sudah matang, tazkiyatun nufusnya sudah bagus, lihat. Apapun perintah Rasul, kerjakan. Ya. Apapun perintah beliau, kerjakan. Apapun larangannya, tinggalkan. Gak pakai kemudian mikir. Lain zaman sekarang. Ada perintah, sik dipikir apa keuntungannya, kalkulasi dulu. Menguntungkan atau tidak. Ada larangan, sik enak, nanti dulu, masih muda, koyak-koyak dulu. Lihat para sahabat, tauhid dan tazkiyatun nufusnya kuat. Akhirnya semua amalannya mereka kerjakan ringan. Meskipun harus berjihad, di awal-awal mereka ditindas. Ketika ada syariat jihad, mereka semangat untuk berjihad. Jihad zaman dulu gak kayak zaman sekarang. Zaman dulu berat. Pedang ketemu musuh berhadapan, berkecamuk, wis bubar, gak kenal mana lawan mana kawan. Zaman sekarang, SLJJ sekarang langsung jarak jauh. Pakai tembak. Enak bisa sembunyi. Bahkan mungkin ada orang gelempang, gak tahu siapa yang nembak. Enak. Nek dulu benar-benar diuji mentalnya, bahkan mungkin kalau keluarganya enggak sependapat ikut barisan musuh, diuji lagi mentalnya. Wis diuji mental megang pedang, diuji untuk siapa yang dilawan. Tapi itu semua mereka lalui. Kenapa? Tauhidnya kuat, tazkiyatun nufusnya mateng, maka semuanya gampang, enak jalan. Tidaklah Rasul mengatakan sebuah perintah, mereka para sahabat mengatakan sami'na wa atha'na. Kami dengar. Sebagian ketika itu ada salah seorang yang mengomentari ketika melihat para sahabat betul-betul menghormati Rasul, menyanjung dan kemudian menghormati perintah beliau, sampai ada yang mengatakan, saya berputar mengelilingi raja-raja dunia, tapi belum pernah saya melihat bagaimanakah sahabatnya Muhammad mengagungkan dan memuliakan Muhammad. Padahal Rasul, kalau dilihat dari sisi kekayaan, miskin beliau. Para sahabat, kalau dilihat dari sisi finansial, fuqara, masakin. Tapi subhanallah, disegani, ditakuti oleh raja-raja yang lain. Kenapa? Tauhid, tazkiyatun nufus. Zaman sekarang, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan Islam yang sesungguhnya, aslih tauhidat awalan. Perbaiki tauhidmu dulu. Perbaiki ibadahmu dulu sama Allah. Ojo ngipi punya negara Islam dengan hukum-hukum Islam. Nek tauhidnya gak benar. Ngipi kamu. Ya. Gak bakal tegak negara Islam itu nek tauhidnya gak benar. Nek tauhidnya benar, semuanya akan tegak. Ini root, ini pondasi. Ini harus tegak, semuanya akan tegak. Semua akan mudah, semua akan ikut. Lihat, Allah menanamkan tauhid terlebih dahulu sebelum yang lain. Dan lihat, ibadah pertama yang Allah bebankan, sholat, menunjukkan sholat itu termasuk di antara sebab untuk semakin menguatkan tauhid. Sudah tidak? Oke. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun pembahasan yang selanjutnya, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ila hulana tafi subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, fadlu barakallahu.